istrinya saja bikin makar, ya. Syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal muslimun ibadallah, jamaah salat Jumat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an Karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqu katsiran minadh-dhon inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kalian dari kebanyakan berprasangka, karena sesungguhnya sebagian prasangka tersebut adalah merupakan dosa. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang hambanya, orang-orang yang beriman, untuk kebanyakan berprasangka terhadap saudaranya, karena sebagian dari prasangka tersebut adalah merupakan suatu perbuatan dosa. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, iyyakum wadhon fa innal dhanna akdzabul hadits, hati-hati kalian dari berprasangka, karena sesungguhnya berprasangka tersebut adalah merupakan ucapan yang paling dusta. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, buruk sangka terhadap saudaranya tersebut banyak sekali sebab-sebabnya. Ada di antaranya sebabnya tersebut karena seorang itu mentazkiyah terhadap dirinya sendiri, ujub, menganggap dirinya lebih baik dari saudaranya, sehingga dirinya pun akhirnya dia merendahkan dan meremehkan, menganggap dirinya di atas al-haq, saudaranya di atas kebatilan, menganggap apa yang dia dapatkan, apa yang dia simpulkan suatu kebenaran, apa yang didapatkan, apa yang disimpulkan saudaranya adalah merupakan suatu kesalahan. Ada sebabnya pula karena mengikuti hawa nafsu, di mana itiba'ul hawa itu menyebabkan seorang itu buta tuli dari segalanya. Ada pula sebabnya disebabkan karena lemahnya iman. Demikian pula karena jiwa yang buruk. Karena jika dia orang yang memiliki iman yang kuat, memiliki jiwa yang baik, tentunya akan meninggalkan perang yang jelek ini, dan tentunya dia akan husnudzon terhadap saudaranya. Al-Maqdisi rahimallahu ta'ala beliau mengatakan, innama yatarassahu su'udzon bihubbidzon, li'anna al-mu'min yatlubu ma'adziril mu'min wal-munafik yatbahadu an'uyubihi. Beliau mengatakan rahimallahu ta'ala, kuatnya su'udzon tersebut disebabkan karena buruknya, ya, orang yang berprasangka tersebut. Karena orang yang beriman, dia akan berusaha mencari-cari udzur untuk saudaranya mukmin yang lainnya, sedangkan seorang munafik akan berusaha mencari-cari kesalahan-kesalahan saudaranya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, dampak buruk tidak sedikit dari su'udzon ini yang ditimbulkan, yang dengannya memunculkan, menyebabkan terjadinya kedengkian, permusuhan, perselisihan, pertikaian di antara sama kaum muslimin. Dengan sebab su'udzon ini pula menimbulkan akhlak-akhlak yang buruk yang lainnya terhadap orangnya tersebut. Sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimallahu taala, beliau mengatakan, asyuhu fa huwa khuluqun dhamim yatawalladu min su'i dhon wa dha'fin nafs. Asuh, kekikiran, kebakhilan, ketomakan itu merupakan akhlak yang tercela, yang itu terlahir dari su'udzon dan lemahnya jiwa. Al-Muhallib rahimallahu taala beliau juga mengatakan, at-tabaghut wa tahasud asluhuma su'udzon. Wa dzalika annal mubaghid wal muhasid yata'awwalu af'ala man yubghidu wa yahsuduhu al-aswa'i at-ta'wil. Naam. Saling membenci, saling hasad, itu asal keduanya adalah su'udzon. Yang demikian itu sebab yang karena orang yang membenci, orang yang hasad, itu menafsirkan, mengartikan perbuatan-perbuatan yang dia membencinya, menafsirkan perbuatan-perbuatan orang yang dia hasad kepadanya itu dengan seburuk-buruk penafsiran, pengertian. Naam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan dengan sebab seutan pula mendorong seseorang itu untuk berusaha tatabbu aurah li akhihi, berusaha untuk mencari-cari kesalahan, ketergelinciran, menggali-gali, mengorek-orek. Naam. Ketergelinciran saudaranya. Naam. Yang dengan sebab itu justru dia menceburkan dirinya kepada kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Menjerumuskan dirinya kepada ikab Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengancam orang yang semacam ini keadaannya. Ya ma'syar man amana bilisanihi walam yadkhulil imanu fi qalbihi, wahai orang-orang yang beriman dengan lisannya akan tapi iman tersebut belum masuk dalam hatinya. La taghtabul muslimin, jangan kalian menghibai kaum muslimin. Wala tatabba'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari kesalahan mereka, ketergelinciran mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib kesalahan mereka, saudaranya muslim, maka Allah Subhanahu wa taala pun akan mencari-cari kesalahan dirinya. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala mencari-cari kesalahan hambanya tersebut, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan membeberkan, akan memperlihatkan aibnya, kesalahannya, meskipun sesuatu yang dia lakukan di dalam rumahnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara beberapa dampak buruk yang ditimbulkan dari su'udzon kepada saudaranya. Manakala su'udzon tersebut dibangun hanya dengan prasangka, wahum semata, tidak ada hujah, bukti, tanda-tanda yang menunjukkan yang kemudian dia bersu'udzon kepada saudaranya. Cukup yang demikian tersebut menjadi peringatan bagi kita kaum muslimin untuk meninggalkan, untuk menjauhi perangai yang buruk ini. Nas'alullaha ta'ala taufiq wal afiyah. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya setiap penyakit lahiriah, batiniah, penyakit lahir ataukah batin, penyakit jasad ataukah rohani, itu memiliki obatnya, memiliki penangkalnya. Maka demikian pula terkait tentang penyakit su'udzon ini, yang sebabnya diantaranya karena ujub, karena lemahnya iman, karena buruknya jiwa seseorang tersebut. Maka demikian pula memiliki sebab-sebab yang bisa menjaga, melindungi, menyembuhkan darinya. Di antaranya hendaklah kita merenungkan tentang hakikat dari manusia itu, di mana Allah menciptakan manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan keterbatasan, kelemahan, banyak terjatuh kepada kesalahan. Sehingga ketika seorang menyadari yang demikian tersebut, maka dia akan berusaha mencari-cari udzur terhadap saudaranya, terkait terhadap sesuatu yang muncul darinya, dari perkara-perkara yang memungkinkan untuk dia membawa kepada sisi kebaikan padanya. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sebagaimana yang disebutkan kathir dalam tafsir beliau, beliau mengatakan, la tazunnu bi kalimatin kharajat min akhika muslim illa al-khaira wa anta tajidu laha fil khair mahmal. Janganlah engkau berprasangka dengan suatu kalimat yang keluar dari saudaramu seorang muslim kecuali dalam kebaikan, dalam kondisi engkau mendapatkan padanya tempat untuk membawa kalimat tersebut kepada kebaikan. Demikian pula Ibnu Sirin rahimallahu taala beliau mengatakan, "Idza balaghaka an akhika syai'un faltamis lahu udran, fa illam tajidhu fakul la'alla lahu udran la'arifuhu." Barang apabila sampai kepadamu dari saudaramu sesuatu, maka berusaha mencari untuknya udzur. Naam, apabila engkau tidak mendapatkannya, maka katakanlah, ucapkanlah, bisa jadi dia punya udzur yang aku tidak mengetahuinya. Kemudian yang berikutnya, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, senantiasa hatikan dan menjaga hak-hak saudaranya muslim. Karena ukhuwah imaniyah, persaudaraan, karena keimanan itu akan mendorong, membawa seorang itu senantiasa husnudzan kepada saudaranya dan menjauhkan dirinya untuk berburuk sangka kepadanya. Demikian pula termasuk di antara sebab pula untuk menjauhkan hal ini, hendaklah masing-masing kita pun juga harus menjauhi tempat-tempat yang di situ masih samar. Tempat-tempat yang itu akan menimbulkan tuduhan, menimbulkan saudaranya berburuk sangka kepada dirinya. Apakah itu dengan tindakan-tindakan kita, gerakan-gerakan kita, ucapan-ucapan kita, ataukah perbuatan-perbuatan kita? Hindari, jauhi yang demikian tersebut. Sehingga jangan kemudian seorang mencela saudaranya, tapi celalah dirinya sendiri ketika dia menempatkan dirinya di tempat-tempat yang justru menimbulkan buruk sangka saudaranya. Jangan salahkan saudaranya, salahkan dirinya sendiri. Kenapa dia memposisikan dirinya di tempat tersebut yang semestinya dia menjauhinya, menghindar darinya, meninggalkannya, sebagaimana itu dibimbingkan oleh Rasulullah SAW untuk menjauhi, meninggalkan, menghindari yang hal yang semacam ini. Hadis Safiyyah binti Huyay radhiyallahu taala anha, kisah beliau mendatangi Rasulullah SAW tatkala beliau SAW sedang i'tikaf, yang kemudian beliau mengantar istri beliau Safiyyah binti Huyay untuk pulang ke rumah. Di tengah perjalanan bertemu dengan dua orang sahabat Ansar, yang kemudian kedua orang sahabat Ansar tersebut ketika bertemu bersegera jalannya. Yang Rasulullah kemudian sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, ala rislikuma, hendaklah engkau kalian jangan terburu-buru, tenang. Inna Safiyyah bintu Huyay, dia itu adalah Safiyyah bintu Huyay. Yang kemudian keduanya mengatakan, subhanallah ya Rasulullah, maksudnya Allah ya Rasulullah. Yang kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam mengatakan, naam, inna syaitana yajri minal insan majroddam, fa inni khasyitu an yakdhifa fi qulubi masu' aw qala shay'an. Nah, sungguhnya setan itu berjalan pada manusia di aliran-aliran darah mereka. Dan sungguhnya aku khawatir setan tersebut akan memasukkan, merasukkan ke dalam hati kedua, kepada hati kalian berdua itu kejelekan ataukah sesuatu. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, hindarkan, jauhi tempat-tempat yang itu menimbulkan tuduhan terhadap saudaramu. Sehingga jangan salahkan saudaramu sekiranya kemudian berburuk sangka kepada dirimu karena engkau tidak menjauhi tempat-tempat tersebut. Maka mudah-mudahan beberapa hal ini bisa memberikan manfaat kepada kita untuk menjadikan kita nantinya Allah Subhanahu wa taala bangkitkan sebagai hamba-hamba Allah yang memiliki hati yang selamat, hati yang bersih dari penyakit-penyakit hati. Karena kita ketahui bahwasanya sesuatu yang nanti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah apa yang ada dalam hati kita. Bahagia sengsara seorang hamba itu tatkala bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi hati yang selamat. Yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wallahu taala alam. Wa aqimish shalah.